الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. حضير جمع جمعا يلي مليكن الله سبحانه وتعالى. Ketakutan itu letaknya di dalam hati manusia. Kalau ada orang yang wajahnya pucat pasi, ada orang yang bibirnya gemetar, maka di mana letak takut itu? Letaknya ada di dalam hati. Dan ternyata kalau dia sudah masuk ke dalam hati manusia, tidak dilihat apakah dia penguasa yang perkasa, tidak dilihat apakah dia berbentuk tubuh yang besar, tegap, menakutkan. Kalau dia sudah masuk ke dalam hati, siapapun akan takut. Tidak ada yang lebih hebat kuasanya di atas muka bumi ini melebihi Fir'aun. Bangunan piramid yang kokoh tegak berdiri sampai akhir zaman ini membuktikan tentang keperkasaan Fir'aun. Betapa bala tentaranya yang hebat, tiang-tiang yang kokoh, tinggi, menunjukkan bukti peradaban yang pernah dibangun oleh Fir'aun. Peradaban Mesir, Afrika Utara tertua di dunia. Tapi ternyata makhluk yang hebat dengan peradaban yang canggih itu memiliki rasa takut yang luar biasa. Kalau dia takut menghadapi pasukan musuh yang hebat dan perkasa, masuk akal. Seandainya Fir'aun itu takut kepada musuh yang jumlahnya banyak, mungkin masih dapat dicerna oleh akal sehat. Tapi ternyata Fir'aun bukan takut kepada musuh Raja Romawi. Dia bukan takut pada Raja Persia. Dia bukan takut pada makhluk unik, aneh dan perkasa. Ternyata Fir'aun ketakutan, tidak dapat tidur lelap di waktu malam, tidak dapat makan kenyang. Fir'aun tidak dapat tenang hidup hanya karena mimpi melihat seorang anak kecil akan menarik mahkotanya. Allah tanamkan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah berikan rasa takut itu ke dalam hatinya. Allah tidak ingin manusia ini mengambil perumpamaan contoh yang mengerikan, cukup hanya takut kepada sesosok anak kecil. Siapa anak kecil itu? Begitu dia terbangun dari tidurnya, dia panggil tukang-tukang sihirnya. Apa agaknya makna dari tafsir mimpiku ini, wahai tukang sihir? Tukang sihir berkata, wahai tuan raja Fir'aun, bahwa akan ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merampas kekuasaanmu di masa akan datang. Ternyata konsultan-konsultan hukum Fir'aun bukan membuatnya semakin kuat dan tegar, makin membuatnya menjadi takut, makin membuatnya menjadi khawatir. Begitulah raja penguasa yang zalim itu dikelilingi oleh para pembisik-pembisik yang kesemuanya tidak dapat menenangkan hatinya. Semuanya hanya membuatnya semakin takut, makin ngeri menghadapi hidup. Maka langkah yang paling frontal yang dilakukan Fir'aun adalah razia. Semua bayi-bayi harus ditangkap, harus dipancung, harus disembelih lehernya, diabadikan. Di awal-awal kita membaca Al-Quran, surah Al-Fatihah. Selesai Al-Fatihah, kita pun masuk surat Al-Baqarah. Di pangkal awal Al-Baqarah bercerita bagaimana peristiwa Adam alaihissalam, agar manusia tahu dia datang dari mana, dia sedang di mana, untuk apa. Setelah itu dia diingatkan bahwa bila nanti kau menjadi besar, bila nanti kau punya kuasa dan perkasa, ingat aku kuasa menanamkan, membuat engkau menjadi ketakutan seperti yang pernah dialami orang sebelum engkau. Ribuan tahun yang lalu dunia ini pernah dihuni oleh orang-orang yang hebat, kuat, tapi ternyata hatinya lemah. Dia pengecut dan takut hanya karena bermimpi melihat anak kecil mengambil mahkota kerajaannya. Mau tidak mau, suka tidak suka, keputusan sudah ditetapkan. Semua anak yang lahir harus dipancung kepalanya. Yudhabbi'una abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum. Anak perempuan dibiarkan hidup karena anak perempuan tidak menjadi ancaman. Anak-anak kecil harus dihabisi. Begitulah Fir'aun. Dia tidak membunuh anak muda. Fir'aun tidak membunuh orang tua. Orang tua sudah cukup ancaman baginya. Tapi Fir'aun ketakutan. Kalau orang sudah ketakutan, langkahnya membabi buta, langkahnya tidak terarah, langkahnya tidak terprogram, anak kecil yang tidak berdaya pun mesti dihabisi. Apa boleh buat? Nyawa tak berharga di mata Fir'aun. Tapi ternyata Allah subhanahu wa ta'ala yang menanamkan rasa takut itu maha pandai, maha hebat, maha indah skenarionya. Dia kirimkan ketenangan ke hati seorang perempuan yang baru saja melahirkan seorang anak. Perempuan yang lemah, wahdan ala wahdin, lemah di atas lemah, bersimbah darah melahirkan anak. Ketika anak sudah lahir, datang rasa takutnya, datang rasa cemasnya. Bagaimana nasib anakku ini? Akan ada razia Fir'aun, semua anak-anak akan disembelih, tak kecuali anakku. Anakku tak mendapat pengecualian. Tapi Allah ingin menunjukkan, raja perkasa kalau sudah dihinggapi rasa takut, tak lagi terbendung cemasnya. Tapi Allah kuasa pula membuat seorang perempuan, katanya perempuan itu lemah, katanya perempuan itu tidak berdaya, tapi Allah mau tunjukkan, aku yang membuat engkau lemah. Lemah kata orang, kuat kata aku yang membuat engkau kuat. Lemah kata orang, la haula wala quwata illa billah. Allah tanamkan rasa keberanian dalam hatinya. Wa auhayna ila ummi Musa, kami kirimkan bisikan halus ke hati ibu Musa. An ardi'ih, susukan anakmu wahai Yuhanith, susukan anakmu. Fa alqihi fil yami fa in khifta alayhi, kalau kau takut, kalau kau cemas anakmu nanti akan disembelih Fir'aun, fa alqihi fil yami, masukkan dia ke dalam kotak kayu, hanyutkan dia ke sungai Nil. Takut engkau, la takhafi, jangan kau takut. Sedih engkau, wala tahzani, jangan kau sedih. Inna radduhu ilaihi, nanti kami akan kembalikan dia ke dalam pangkuan puluk ciummu. Waja'iluhu minal mursalin, insyaAllah, waja'iluhu minal mursalin, akan dijadikan dia sebagai salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Raja yang tinggal di istana, raja yang kuat dan perkasa, hidup dalam ketakutan. Perempuan yang katanya lemah, tapi hidup dalam ketenangan. Karena yang membuat takut dan lemah adalah dia, Al-Azizul Jabbar, yang perkasa, yang maha dahsyat ilmunya, yang maha sempurna kekuatannya. Dia yang menggerakkan hati manusia. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman, hati orang beriman antara jari-jemari Tuhan. Dia letakkan anaknya yang baru lahir itu ke dalam kotak kayu. Setelah dia susukan, anak itu pun menjadi tenang. Angin sepoi-sepoi membuatnya terhanyut di tengah sungai Nil. Binatang buas, ombak yang besar, angin yang kencang tak membuatnya takut. Anak itu pun hanyut. Kemana anak itu hanyut? Anak itu hanyut ke tempat seorang perempuan yang selama ini sudah lama merindukan seorang anak, tapi belum juga diberikan Allah rezeki. Siang malam dia berdoa, berikan aku seorang anak ya Tuhan, tapi Allah belum memperkenankan doanya, karena Allah tidak ingin dia mendapatkan seorang anak dari laki-laki yang jahat. Allah ingin menjaga kehormatan kemuliaannya. Biarlah engkau tidak punya anak dari rahimmu, tapi kau akan punya anak dari hatimu. Allah pertemukan orang baik dengan perempuan yang baik. Perempuan yang sedang mandi di tepi sungai Nil dengan dayang-dayangnya. Dari kejauhan dia lihat ada kotak kayu yang aneh. Hai para penjaga, kotak apakah gerangan? Kalian ambil itu dari kejauhan. Mereka segera cepat ke